Hukum makan tapi ketan hitam. Tolong salam jangan disingkat begitu ya. Insya Allah mengirimkan data itu murah. Sehingga ini juga tidak jelas tulisannya. Jadi saya berhusnudzon ingin menyampaikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi secara umum ini kandungan alkoholnya bukanlah kandungan alkohol yang terlarang, kecuali sudah kemudian berubah menjadi alkohol yang memabukkan. Jadi harus dibedakan alkohol yang terdapat pada makanan dan alkohol yang itu memabukkan. Biasanya ketika apa sudah dibiarkan berhari-hari, bukan pada apa tingkat kematangan tertentu. Dan kemudian tidak disimpan pada tempat yang pendingin dan sebagainya, dia akan berubah menjadi alkohol yang memabukkan. Nah, ini tentunya sudah terlarang. Wallahualam.